المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، طيب يا إخوة، ini adalah kajian kita yang terbaru dari kitab Dalailut Tauhid. Dalailut Tauhid yaitu membicarakan tentang dalil-dalil, ya, akan tauhid, ya, dan pembahasan-pembahasan yang berkisar dengan tauhid. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja lihat Dalailut Tauhid di halaman ke-6 atau ke-3, ya. Ya, di halaman ke-3. Lihat di sini ada pertanyaan. Mal usulu salasatu allati yajibu alal insani ma'rifatuha. Apa usul salasah? Tiga landasan yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya. Jawabannya, ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, ini penting ini. Usul salah satu tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh hamba ialah sang hamba mengetahui atau mengenal Rabb-nya, agamanya, dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita belajar usul salasah itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab i'lam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa wajib. Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ta'allum masalasi hadhil masail wal amalu bihinna. Ya. Untuk mempelajari tiga usul salasah ini. Ya, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Al-ula al-ilmu. Afwan, itu lain lagi, ya. Itu salah satu usul. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Karena tiga hal ini yang akan ditanyakan di kubur. Kita tidak ditanya di kubur tentang perkara yang lain. Di kubur kita ditanya tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Maka mengenal perkara ini adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan oleh segenap individu muslim. Wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Tidak bisa tidak. Seorang mesti dia mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal al-Islam dengan dalil-dalil. Nah, mengenal Allah, bagaimana itu mengenal Allah? Dikatakan oleh para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin, ma'rifatullah azza wajalla bil qalb. Mengenal Allah dengan qalbu. Yang dengan mengenal Allah dengan qalbu ini konsekuensinya akan menerima apa yang Allah syariatkan dan tunduk terhadap syariat Allah tersebut. Ini namanya mengenal Allah. Ya, adapun orang yang mengenal Allah cuman klaim-klaim mengenal Allah tetapi tidak ada konsekuensi tunduk dan patuh terhadap syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang ini belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Paham enggak sini? Konsekuensi mengenal Allah bukan cuma kenal Allah saja. Musyrikin juga kenal Allah. Bahkan orang ateis juga kenal, tahu Allah. Tapi mengenal Allah konsekuensinya ialah menerima segala yang Allah syariatkan. Ya. Yang Allah syariatkan. Berhukum dengan syariatnya. Yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, ini namanya mengenal Allah. Adapun sekedar mengenal Allah sebagaimana musyrikun, kaum ateis mengenal Allah, itu tidak memberikan faedah, manfaat apapun. Baik. Nah, kemudian wa ma'rifatu wa dinah, mengenal ya, agamanya. Ini yang ditanya di kubur yang kedua. Mengenal agamanya. Kalau di dalam usul salasah disebutkan bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya. Wa ma'rifatu dinin Islam, mengenal agama Islam. Islam yang mana yang umum, yaitu peribadatan kepada Allah ya, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Nah, adapun Islam dengan makna khas ya, yaitu ya, Islam dengan makna khusus, karena Islam ada makna umum, ada makna khusus. Kalau makna umum, kaum muslimun yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, di zaman Nabi mereka, mereka semua Islam. Nah, kalau secara khusus, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib barakallahu fik. Nah. Nah, Islam inilah yang menyelamatkan seseorang yang harus dikenali apa itu Islam. Karena banyak kaum muslimin enggak kenal apa itu Islam. Bahkan mereka ragu terhadap kebenaran Islam. Ya, banyak kaum muslimin beragama Islam, namun mereka ragu terhadap kebenaran Islam. Mereka ragu hanya Islam yang menyebabkan mereka selamat di akhirat kelak, di dunia juga. Sehingga kaum muslimin mereka mengatakan, oh, enggak boleh mengkafirkan agama lain. Nasrani, Yahudi juga kan baik, mereka menuju Allah. Sama-sama agama samawi katanya. Nah, ini berarti belum mengenal Islam. Kenapa? Karena dia tidak mengimani kebenaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرُ الْإِسْلَمِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima agamanya. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Menjadi orang yang merugi. Setelah diyakini Islam hanya satu-satunya kebenaran, diyakini selain Islam adalah kebatilan, dan pemeluk selain Islam adalah orang-orang kafir. Diyakini itu. Kemudian dia kenali Islam. Karena banyak juga orang setelah meyakini Islam adalah agama yang benar, dia tidak mengenal Islam kecuali katanya-katanya. Ya. Nah, ini taib mengenal Islam. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pengenalan yang berkonsekuensi menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman sekedar mengenal nabi saja. Klaim-klaim cinta nabi, bikin album cinta nabi, bikin pengajian majelis nabi, majelis rasul. Namun tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti belum mengenal nabi, belum ma'rifatun nabi. Dikubur bermasalah orang yang seperti ini. Ketika ditanya marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, bermasalah. Maka mengenal nabi berkonsekuensinya apa? Konsekuensinya menerima segala yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diistilahkan oleh para ulama tasdiquhu fi ma akhbar wa imtithalu amarahu wa imtithalu amrihi fi ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya. Wa tahkimu syariatihi wa ridha bi hukmihi. Nah, itu diistilahkan oleh para ulama, yaitu membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan. Wa imtithalu amrihi fi ma amar, melaksanakan perintah beliau dari apa yang beliau perintahkan. Ya. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi dari segala yang beliau larang dan yang beliau cegah. Wa tahkimu syariatihi wa ridha bi hukmih, berhukum dengan syariat beliau dan ridha dengan keputusan hukum beliau. Nah, ini mengenal Nabi. Ya. Maka orang yang belum demikian, merealisasikan demikian, dia masih mendustakan apa yang Nabi kabarkan. Oh, masa, kata dia. Masa lalat kalau dicelupin ke dasar bejana, ke dasar wadah minuman, akan menetralkan penyakit yang telah disebarkan oleh satu sayap lalat lainnya. Oh, Nabi udah bilang begitu. Ya. Nabi udah bilang. Tapi dia dustakan. Ah, masa? Bukankah penelitian para ahli telah meriset bahwa seluruh tubuh lalat semuanya berpenyakit? Tapi Nabi bilang, Pak, sebelah sayapnya lagi penawarnya. Tapi kan, ini orang udah kenal Nabi belum? Belum. Karena konsekuensi mengenal Nabi, ya, ialah apa? Menerima apa yang beliau bawa. Tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa imtisalu amrihi bima amar, menjalankan apa yang beliau perintahkan. Perintah beliau ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, mustahab. Ya, perintah beliau. Nanti di kajian usul fikih diklasifikasi wujub, segala perintah Nabi. Ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna mustahab. Nah, yang kita bahas di sini yang bermakna wajib. Ya, yang bermakna wajib. Nah, taib, apalagi dari hal yang ringan-ringan. Misalkan, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Nabi mengatakan, la ta'kulu bisyimal wa la tashrabu biha. Jangan kalian makan dan minum pakai tangan kidal, tangan kiri. Kecuali memang tangan kanannya putus, tangan kanannya sakit, tangan kanannya memegang sesuatu yang enggak bisa dilepas. Kalau dilepas akan memberikan mudarat. Tapi kalau sekedar tangan kanan penuh cabai, penuh bumbu, kalau megang gelas ntar kotor. Loh, kenapa gelas sih kotor? Antum enggak pegang pakai tangan kanan pun juga selama antum minum gelasnya dicuci kan? Ya. Apa daruratnya? Tangan kanan saya kan lagi ini cabai habis makan nasi kangkung tempe gitu. Kayak kemarin. Pas makannya begini, tangan kiri yang dominan mengambil, memakan. Loh, kok kita mengotori sunnah dengan larang melaksanakan apa yang Nabi larang? Udah tinggalin aja. Taib. Wa tahkimu syariatihi wa ridha bi hukmih, berhukum dengan syariat Nabi dan ridha dengan hukumnya. Bahkan Nabi katakan, bahkan Allah katakan bahkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman, wahai Nabi, hingga mereka menjadikan engkau menjadi pemutus hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian tidak didapati pada diri mereka harajan, kesempitan, kegondokan, ketidakterimaan, fima qadait, terhadap perkara yang kau putuskan, wahai Nabi. Wa yusallimu taslima. Dan mereka legowo, menerima keputusan dari Nabi. Orang beriman demikian sikapnya terhadap Nabi. Innamakana qawlal mu'minin idadu'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakuluh sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beriman itu ucapannya apa? Apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami dengar, kami taat. Enggak kayak orang Yahudi. Sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami maksiat. Enggak mau taat. Taibar kelabi. Jadi paham sini? Ketika dijelaskan, mal usul salah sa'alati yajibu alal insan ma'rifatuha, ma'rifatul abdi rabbah, wa dinah, wa nabiyahu, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan kedua. Ini enak nih bukunya pakai soal jawab. Ya, ini model-model gini kayak hut akidatak. Ya. Lihat, itu pertanyaan kedua. Mar rabbuka, siapa rabbmu? Nah. Baik. Jawabun, jawabannya apa? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani. Wa rabba jami'al alamin bini amih. Ini tentunya mengambil dari mana ini? Dari usul salah saya. Ya. Apabila engkau ditanya, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Ya. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah Rabbani. Apa kalau kita terjemahkan? Mentarbiah aku. Yang telah mentarbiah aku. Dan seluruh alam ini. Dengan segala nikmat-nikmatnya. Ya. Dengan segala nikmat-nikmatnya. Huwa ma'budi. Dialah Allah. Ma'budi. Sembahanku. Dialah Allah sembahanku. Ya. Laisa li ma'budun siwahu. Saya enggak punya sembahan lain selainnya. Saya enggak punya sembahan lain selain Allah. Ma'bud sembahanku. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ini juga dari usul salasah ya. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan setiap selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Alam maksudnya apa? Hah? Masiwallah berarti apa? Cuma ada dua. Allah al-Khaliq berarti makhluk. Alam itu makhluk. Arsy gimana arsy? Makhluk. Nabi Muhammad SAW gimana? Makhluk. Para malaikat? Makhluk. Ya. Arsy makhluk. Allah yang paling besar. Makhluk. Ya, malaikat, makhluk, nabi makhluk. Ya. Semua selain Allah alam. Berarti semua selain Allah tidak boleh diberikan ibadah. Tidak boleh diberikan ibadah. Taib. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun, kata Allah. Apakah kalian menyekutukan Allah dengan beribadah kepada sesuatu hal yang tidak dapat menciptakan apapun padahal mereka yukhlaqun, diciptakan. Nah, diciptakan mereka sendiri, diciptakan. Selain Allah, diciptakan. Paham ya sini? Hanya Allah, zatnya, sifatnya, itu yang khalik. Ya. Maka Allah dan zat Allah maupun sifat Allah bukan makhluk. Di antara sifat Allah, kalam. Al-Quran, kalamullah. Maka kalamullah bukan makhluk. Tiduran itu. Mana bukunya? Belum dapat. Belilah. Enak lah. Beli. Baik. Nah. Lihat sono. Omayisan. Belakang. Jangan di situ. Mana lagi tadi? Ya. Di sini ngerti enggak? Man rabbuka, Rabbku adalah Allah. Ngerti enggak sini? Rabb. Paham sini? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya, Rabb itu apa sih? Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kau. Ya, wa razaqaka, yang memberikan rezeki kepada Anda. Itu maknanya Rabb. Itu Rabb maknanya. Ngerti sini? Paham? Ya. Tabarakallahu fiik. Nah, yang dialah Rabbku yang telah mentarbiah aku. Ya. Rabb. Ya, Rabb apa namanya? Rabbani wa rabb jami'al khalqi jami'al alamin bi ni'amih. Tarbiyahku, mentarbiyah itu ibarah dari ri'ah maksudnya. Dari ri'ah, afwan, bukan ri'ah. Ri'ayah. Ya. Mentarbiyahku adalah yang ra'ani, ya, menjagaku. Ya. Sehingga aku menjadi murabba yang ditarbiyah. Yang tertarbiyah. Tabarakallahu fik. Yang telah mentarbiyah aku, ya, itu ibarah dari kata ri'ayah. Artinya menjaga. Ya. Dengan segala nikmat-nikmatnya. Dan seluruh alam semesta ini dengan segala nikmatnya. Maka seluruh alam semesta ditarbiyah oleh Allah dengan segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan rezeki mereka, menjaga mereka, menciptakan mereka. Hai barakallahu fikum. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam beserta Harun datang ke Fir'aun, ceritanya Fir'aun mau mendebat Musa dengan bertanya, "Faman rabbukum ya Musa?" Siapa rabb kalian berdua ya Musa? Ya, sebagaimana yang kita ketahui Fir'aun ini ngaku-ngaku dia adalah rabb. Ya, ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Dan Fir'aun tahu Nabi Musa mengingkari. Ya, maka ketika Musa datang untuk dakwah, kata Fir'aun, "Faman rabbukum ya Musa?" Siapa rabb kalian berdua ya Musa? Apa kata Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqah thumma hada. Rabb kami adalah yang telah memberikan segalanya, ya, segala kulla shay'in khalaqah, pada penciptaannya, kemudian dia memberikan petunjuk baginya. Fir'aun enggak bisa kayak begini, ya, Fir'aun tidak bisa seperti ini. Laisa li ma'budun siwahu, ini jelas. Huwa ma'budi, dialah Allah sembahanku. Ma'budi. Ya. Sembahanku. Ma'bud. Ya. Tempat kita untuk menyembah. Ya. Tempat kita untuk menyembah. Huwa alladhi ma'budi maksudnya, dialah Allah yang aku beribadah padanya. A'buduhu. Bukan sekedar menyembah. Menyembah ini dalam artian beribadah pada Allah dengan penuh kerendahan, pengagungan, kecintaan, takut dan harap. Bukan sekedar menyembah saja. Ya, ibadah, pilar-pilar ibadah itu. Bukan sekedar kita memberikan ibadah, sholat, doa pada Allah. Tapi mesti disertai dengan perendahan diri di hadapan Allah. Pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, takut dan harap. Nah, huwa ma'budi, dialah tempatku beribadah yang aku dengannya mengagungkannya, mencintainya, merendahkan diri di hadapannya. Ya, itu maksudnya. Takut dan harap kepadanya. Laisa li ma'budun siwahu. Nah, demikianlah seorang mukmin yang aku tidak memiliki sembahan selainnya. Tidak ada seorang pun yang aku beribadah kepadanya. Ya. Dan seluruh dakwah Nabi dan Rasul, semuanya dakwahnya seperti ini. Mengiklankan, mengumumkan kepada umat, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT semata. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, Rasul sebelum engkau, wahai Nabi, melainkan kami wahyukan kepada Rasul tersebut, agar Rasul tersebut mengatakan kepada umat, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kecuali Allah, fa'budun, fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Ya, di surah Al-Bayyinah yang kita apa? Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddin hunafa. Ya, hunafa. Dan tidaklah aku diperintahkan kecuali, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Apa sih mukhlis? Ikhlas. Apa sih ikhlas? Murni. Bukan. Ya, apa maksudnya? memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, membebaskannya dari segala macam noda-noda kesyirikan. Itu ikhlas namanya. Makanya kalimat tauhid disebut kalimat ikhlas. Kalimat pemurnian ibadah hanya diberikan pada Allah. Paham sini? Ikhlas jangan diartikan pakai bahasa kita. Legowo. Seorang istri berkata kepada suaminya, saya ikhlas, mas nikah lagi. Itu bukan di sini. Itu ikhlas. Legowo maknanya. Paham gak sini? Itu legowo. Bahasa Indonesianya apa sih legowo? Lapang dada. Ikhlas yang dimaksud di sini. Makanya surat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid namanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ada dua. Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, satu lagi kul ya ayyuhal kafirun. Pada Al-Ikhlas kul ya ayyuhal kafirun itu Al-Ikhlas dari sisi uluhiyah, ubudiyah. Al-Ikhlas dari di kul huwallahu ahad apa? Hah? Dari apa? Mengikhlaskan Allah dari apa? Memurnikan Allah dari apa? Dari segala macam keserupaan dalam nama dan sifatnya. Ya, makanya surat Al-Ikhlas itu ada dua. Al-Ikhlas kul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Baik. Mau ke sini. Ya, makanya itulah hikmah kita di pagi hari sebelum memulai salat subuh, salat sunah fajar, bacanya kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Malam hari sebelum tidur. Ya. Salat witir 3 rakaat, baca subhi isma rabbikal a'la. Rakaat kedua, kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, kul huwallahu ahad. Mau tidur, sebelum tidur, bangun tidur, diawali dengan membaca kalimat-kalimat tauhid. Nah, barakallahu fiik. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, dalilnya firman Allah taala. Jadi ya ini aslinya dari usul salasah ya. Aslinya ini. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil ya dengan ya bahwasanya Allah adalah Rabb dengan surat ini alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu sifat kamal, sifat jalal, kesempurnaan, kemuliaan, sifat agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk berikutnya. Ma makna Rabb? Apa sih makna Rabb? Jawabun al-malikul ma'bud al-mutasarrifu huwal mustahiqqu lil ibadah. Itu makna Rabb. Apa makna Rabb? Yaitu al-malik al-ma'bud. Allah al-malik. Ya. Sang raja diraja. Al-ma'bud yang dijadikan sebagai tempat untuk diibadahi. Ya. Sebagai tempat untuk diibadahi. Nah. Yang mutasarrif huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya. Yang dialah yang berhak untuk diberikan ibadah. Yang dialah, hanya dialah yang berhak untuk diberikan ibadah. Itu makna Rabb. Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Kasbu Syubuhat itu sebenarnya menjelaskan rinci ya, panjang tentang perbedaan antara Rabb dan ilah. Ya, antara Rabb dan ilah. Nanti insyaallah kita akan kaji itu pas di Kasbu Syubuhat sampai satu lembar sendiri pembahasan itu, dan itu sebenarnya sudah jadi mukarrar kita, teman-teman yang tahun lalu belajar itu juga, tahun sebelumnya juga belajar itu juga. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu. Ya. Ini juga diusul salasah. Jawabun, jawabannya a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, dengan apa engkau mengenal Rabbmu kalau Anda ditanya? Ya. Maka jawab, aku mengenalnya ya bi ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya. Ayat jamak dari ayah. Kalau ayah maknanya apa? Al-alamah, alamah, tanda. Alamah ala syai' tadullu alaihi wa tubayyinuh. Gitu kan ya. Ya. Al itu tanda sesuatu yang menunjukkan kepadanya dan menjelaskannya. Ya. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dua. Ada kauniyah syar'iyah. Ya. Kemudian ada apa lagi? Kauniyah syar'iyah satu lagi. Kalau kauniyah syar'iyah apa? Kauniyah itu apa sih? Makhlukat. Kauniyah itu makhlukat. Kalau disebut kauniyah syar'iyah berarti apa? Berarti wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, berarti kalau disebut bi ayatihi wa makhluqatihi kan begitu. A'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya. Ini berarti apa? Ataf khas 'alal 'am. Ini kalau ditafsirkan ayat sebagai kauniyah ya dan syar'iyah. Tayyib barakallahu fik. Ya. Nah, Allah dijelaskan oleh para ulama, Allahu yu'rafu bi ayatihi al-kauniyah. Allah diketahui dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya dan makhluknya. Kalau tanda-tanda kekuasaannya yang kauniyah, itu bisa juga dikatakan makhlukat al-azimah. Ya. Ya. Kalau ayat-ayat syariah, berarti apa? Ya. Ya. Ayat-ayat syariah lihat dijelaskan sini. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaannya al-lailu wan nahar. Nah, ini ayat-ayat kauniyah. Siang dan malam, wasyams wal qamar. Matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi dan di antara tanda-tanda makhluknya as-samawati was-sab' wa man fiihinna wal ardhun. Langit bumi yang tujuh. Ya. As-saba wa man fihina dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya. Dan di dalam ya apa namanya? Di dalilnya ada firman Allah taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari maupun kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya jika kalian beribadah kepadanya. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu tempo 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'ash. Kemudian dia beristiwa di atas ars. Yubsil layla wa nahar. Yatlubuhu hasisan. Hasisa wa syamsa wal qamar. Wa nujum. Musakharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ini Zuhur jam berapa? Hah? Masih ada waktu ya. Saya ada waktu. Baik. Kita bahas tadi. Ya. Kemudian saya di sini menjelaskan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil akan siang, malam, matahari, bulan merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, karena siang dan malam merupakan tanda yang sangat jelas. Ya. Ya, akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula matahari dan bulan pada zat keduanya. Ya, dan rotasi perputaran keduanya. Kemudian Allah melarang agar kita jangan sujud kepada matahari dan bulan. Walau bagaimanapun agungnya, dahsyatnya ya, dari matahari dan bulan ini. karena keduanya enggak berhak untuk diberikan ibadah. Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya, karena keduanya adalah makhluk. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Dan Allah menetapkan beribadahlah hanya kalian kepada Allah dan sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Maka Allah lah al-mustahiq lil ibadah. Huwa Allah Ta'ala alladzi khalaqahunna. Ya. Kemudian Allah berfirman, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Ya. Ini dalil bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kan tadi disebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ayat-ayatnya dan makhluknya. Ayatnya siang dan malam. Gitu kan. Kemudian apa lagi? Matahari dan bulan. Makhluk-makhluknya apa? Yaitu langit dan bumi dan semua yang ada di langit dan di bumi ini. Allah berfirman mengenai langit dan bumi, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati fil wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo waktu 6 hari. Ya. Nah, ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama apa dari ayat ini? Bahwa Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang agung ini ya dengan hikmah tempo 6 hari. Allah bisa menciptakan langsung sekali. Ya, langsung sekali itu Allah bisa. Ya, idza aradallahu syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu hal, Allah tinggal bilang jadi maka jadilah. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau Allah menginginkan matahari apa namanya langit bumi jadi dalam bilahdatin dalam sekejap aja ya mah jadilah itu. Namun Allah hendak mengaitkan antara sebab dan musababat. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang menunjukkan akan kekuasaan Allah di sini. Allah beristiwa di atas arsy, tsumma istawa 'alal arsy. Istawa 'alal arsy 'ala 'ala ya'lu. Ala alaih, tinggi di atasnya, uluwan khasan, dengan sifat tinggi yang khusus yang layak bagi Allah dan keagungannya. Dan ini merupakan di antara tanda kesempurnaan kekuasaan Allah. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi yang tinggi, Allah di atasnya. Paham gak sini? Maka menunjukkan kekuasaan Allah. Yang berkuasa itu yang di atas. Yang berkuasa itu yang di atas. Ya, bukan yang sejajar. Kalau yang sejajar, kekuasaannya belum sempurna. Paham ke sini? Bisa dipahami? Makanya Allah menyebutkan setelah Allah ciptakan langit dan bumi, summa stawa ala arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Tapi sudah mau zuhur ya. Kita cukupkan. Siapa yang adzan di sini? Tugasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.